Ini Rabu malam Kamis tanggal 29 Rajab 1435 Hijriah, kita duduk bersama kembali membaca Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca bab yang ke-6 yang ditulis oleh penulisnya, Babu Tafsiri Tauhid wa Syahadati Alla Ilaha Illallah. Bab tafsir tauhid dan syahadat La Ilaha Illallah. Ya, mohon anak-anaknya dijaga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah membaca seluruh dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis di sini, dan kita langsung saja kepada masalah tersebut telah diterangkan dalam bab ini dengan beberapa hal yang cukup jelas. Lihat halaman 26. Yaitu masalah tafsir tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah diterangkan dalam beberapa ayat di dalam bab ini dengan jelas. Satu, ayat dalam surat Al-Isra, yaitu Allah berfirman, surat Al-Isra ayat 57, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah inna azaba rabbika kana mahzura. Itu ayatnya. Diterangkan dalam ayat ini bantahan terhadap kaum musyrikin yang berdoa meminta kepada orang-orang saleh. Maka ayat ini mengandung suatu penjelasan bahwa perbuatan mereka itu adalah syirik akbar. Ayat ini sudah kita bahas bahwa orang-orang termasuk yang mensyirikkan Allah dan termasuk orang yang tidak mentauhidkan Allah dengan sesungguh-sungguhnya adalah orang yang meminta kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah perkara syirik akbar yang bertentangan dengan tauhid. Nah, Syekh ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya tauhid itu bukan hanya sekedar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan dengan lisan, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan itu saja. Akan tetapi yang namanya tauhid adalah tidak berdoa kepada selain Allah, bahkan kepada makhluk-makhluk. Ya. Yang namanya syirik bukan hanya beribadah kepada berhala, bukan. Bukan hanya sujud kepada berhala, bukan. Yang namanya syirik juga termasuk di dalamnya adalah meminta kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, atau meminta kepada orang-orang soleh yang masih hidup tapi perkara yang tidak bisa dikabulkan kecuali oleh Allah. Misalkan minta kepada Rasulullah rezeki, minta kepada Rasulullah anak, minta kepada Rasulullah dikabulkan hajat, ya, sebagaimana salawat dalam beberapa lafaz salawat, Allahumma salli ala, kalau tidak salah salawat nariyah, ya, yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tuna. Sudah cukup. Cukup sudah. Ya. Nah, ini adalah salawat di dalamnya minta kepada Rasulullah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad. Wahai Allah, salawatilah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya, yang dengan Rasulullah tanhallu bihil 'uqad. Terlepas ikatan-ikatan buhul sihir. Wa tanfariju bihil qurab. Dan kesulitan-kesulitan menjadi hilang disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqda bihil hawaiju. Dan hajat-hajat dikabulkan. Nah, ini adalah sebuah salawat yang keliru. Kenapa? Karena meminta kepada orang-orang saleh. Meskipun masih hidup Rasulullahnya pada waktu itu, tetap saja tidak diperbolehkan untuk meminta kepada orang-orang saleh yang tidak mampu mengabulkan permintaan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga bentuk kesyirikan. Ya, ini juga bentuk kesyirikan. Seperti ada hadis yang berbunyi, "Hayya bina nastaghitsu bi Rasulillah." Ayo kita meminta pertolongan dari keadaan yang sempit dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ya tidak boleh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama yustaghatsu billah." Sesungguhnya minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini termasuk syirik akbar meminta pertolongan kepada orang saleh yang masih hidup, yang pertolongan tersebut tidak bisa diberikan kecuali oleh Allah. Minta rezeki, minta kebaikan hidup, minta lapang hidup, minta anak, minta keturunan yang saleh. Ini tidak bisa yang mengabulkan kecuali Allah. Maka permintaan kepada orang-orang saleh termasuk syirik akbar dalam hal ini. Apalagi minta kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal. Itu ayat yang berkenaan dengan surat Al-Isra yang dibawakan dalam bab ini. Yang kedua, yaitu ayat dalam surat Bara'ah, yaitu surat Taubah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kaum ahli kitab telah menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Rahib-rahib di sini maksudnya ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Dan Allah juga menjelaskan bahwa mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada satu sembahan, yaitu Allah. Dan itu semua disertai dengan penjelasan bahwa tafsir ayat ini jelas dan tidak dipermasalahkan lagi, yaitu mematuhi orang-orang alim dan rahib-rahib dalam tindakan mereka yang bertentangan dengan hukum Allah, itulah yang dimaksudkan dengan kesyirikan. Dan maksudnya bukan berdoa kepada mereka. Jadi dalam surat Bara'ah yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 31, "Ittaqadhu ahbarahum banahum arbabam min dunillah." Kaum ahlul kitab menjadikan orang-orang alim mereka, ahli ibadah mereka, sesembahan selain Allah. Kok bisa? Bukan berarti mereka minta kepada orang alim tersebut, bukan. Bukan berarti mereka sujud kepada orang alim tersebut, bukan juga. Bukan berarti mereka ruku kepada orang alim tersebut, bukan juga. Tapi mereka lebih mentaati orang alim dibandingkan perintah Allah. Allah melarang, orang alim mereka menghalalkan, mereka ikut penghalalan orang alim. Allah memerintahkan, orang alim mereka melarang, mereka ikut larangan orang alim. Ini namanya menyembah selain Allah. Dan sudah saya sering sebutkan bahwa ketaatan kepada makhluk punya dua syarat. Ketaatan pada makhluk bersyarat dengan dua syarat. Yang pertama, tidak boleh taat dalam maksiat. La ta'ata fi ma'siyatillah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Yang kedua, taat pada makhluk boleh, asalkan tidak menggugurkan kewajiban kepada Allah. Tidak menggugurkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu saya pernah di tarekat Sufi ya. sering diceritakan bahwa orang kalau ingin sampai hakikat makrifat, ya, dia harus melawan hawa nafsunya dengan cara. Kemudian diceritakanlah ada seorang yang sudah beribadah 40 tahun tapi tidak sampai derajat hakikat makrifat. Kenapa? Karena dia masih punya kesombongan di dalam dirinya. Kata orang tersebut, bertanya kepada gurunya, bagaimana saya sampai derajat hakikat makrifat? Kata gurunya, kamu tidak bisa. Kenapa? Pasti kamu tidak bisa. Kenapa demikian? Coba sekarang, kalau kamu ingin sampai kepada derajat hakikat makrifat, kerjakan yang saya perintahkan. Apa perintahnya? Mencuri malam ini di rumahnya Ustadz Ahmad Zainuddin. Langsung orang tersebut mengatakan, Subhanallah. Kata sang guru, ini pembicaraan orang tasawuf. Kata sang guru, ya, kata-kata Subhanallah kamu itu musyrik. Bingung kalau kan? Nah, dahulu begitu kita belajar. Kenapa? Ketika kamu mengucapkan Subhanallah bukan untuk mensucikan Allah, akan tetapi untuk menganggap diri kamu tidak mau mencuri. Nah, apabila si murid ini taat kepada gurunya mencuri, berarti dia sudah menyembah gurunya. Mencuri bukankah haram? Bahkan dosa besar. Wasadiku wasadiqatu faqatu aydihuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Laki-laki pencuri dan wanita pencuri, maka potonglah kedua tangannya, menunjukkan itu dosa, dosa besar. Kenapa? Karena ada hukum pidana qisas padanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, jadi intinya apabila seorang taat kepada gurunya dalam perihal bermaksiat kepada Allah, ini namanya si fulan tersebut sudah apa? Menjadikan gurunya sebagai sembahan selain Allah. Nah, ini yang berkenaan dengan hal kedua. Yang ketiga, kata-kata al-khalil. Al-khalil itu artinya adalah, ya, lihat buku terjemahannya, kata-kata al-khalil. Al-khalil di situ adalah gelar untuk Nabi Ibrahim. Beliau disebut dengan Khalilullah. Ya? Nabi Ibrahim itu diberi gelar apa? Khalilullah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki gelar ini, Khalil. Kalau disambung dengan kata Allah, Khalilullah. Artinya orang yang sangat terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata Al-Khalil ini gelarnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam kepada orang-orang kafir, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, tetapi aku menyembah Rabb yang telah menciptakanku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, aku menyembah Rabb yang telah menciptakanku. Ini perkataan Nabi Ibrahim. Nah, Syekh menjelaskan di sini beliau mengecualikan Allah dari segala sembahan. Pembebasan diri dari segala sembahan yang batil dan pernyataan setia kepada sembahan yang hak, yaitu la ilaha yaitu Allah, adalah tafsiran yang sebenarnya dari syahadat la ilaha illallah. Orang syahadatnya tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal. La ilaha illallah. Ya. Apa disebutkan dalam buku terjemahan kita? Saya baca ya, perhatikan baik-baik. Lihat bukunya baik-baik. Di sini beliau mengecualikan Allah dari segala sembahan. Pembebasan diri dari sembahan yang batil. Ini pembebasan. Ini peniadaan dari seluruh sembahan yang batil. La ilaha. Tidak ada sembahan yang batil. Ya, kemudian dan pernyataan setia kepada sembahan yang hak, illallah, pernyataan setia. Persis seperti perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba Bapak lihat di halaman ke-25, Ya, di ayat yang kedua Nabi Ibrahim bukankah mengatakan wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Lihat, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah. Ini sama dengan ini. La ilaha, berlepas diri. Nabi Ibrahim berlepas diri dari seluruh sembahan yang batil tentunya. Dan kecuali, ya, kecuali aku menyembah Tuhan, Rabb yang menjadikanku. Ini penetapan setia kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah, seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan dua rukun ini, peniadaan dan penetapan. Apa yang ditiadakan? Sembahan selain Allah. Ya. Apa yang ditetapkan? Yang disembah hanya Allah. Ini namanya tafsiran apa? La ilaha illallah. Ini namanya rukun la ilaha illallah. Kalau ditanya rukun la ilaha illallah itu apa? Peniadaan dan penetapan. Apa maksudnya peniadaan? Meniadakan seluruh sembahan selain Allah. Yang kedua, menetapkan sembahan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Nah, ini. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un." Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal kepada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid tersebut. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dari mulai beliau sampai keturunannya, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang keempat, ayat yang keempat yaitu ayat dalam surat Al-Baqarah yang disebutkan di halaman 26, surat Al-Baqarah ayat 165. Ayat dalam surat Al-Baqarah yang berkenaan orang-orang dengan orang-orang kafir, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Wa ma hum bi kharijina minha." Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari neraka. Surat Al-Baqarah ayat 167. Disebutkan dalam ayat tersebut mereka menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Bagaimana menyembah tandingan-tandingan selain Allah? Bukan hanya sekedar sujud, bukan hanya sekedar ruku, tapi dalam mahabbah. Dalam masalah apa? Cinta. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Dalam masalah cinta, yaitu dengan mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan sudah kita sebutkan pertemuan sebelumnya, termasuk kesyirikan adalah mencintai sesuatu seperti dia mencintai Allah. Mencintai sesuatu yang dibarengi dengan sifat tunduk patuh sebagaimana dia mencintai Allah yang dibarengi dengan sifat tunduk patuh, itu sebuah apa? Kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai kecintaan yang besar kepada Allah. Akan tetapi kecintaan mereka ini belum bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mencintai sesembahannya lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah? Kemudian bagaimana dengan orang yang hanya mencintai sesembahan selain Allah itu saja dan tidak mencintai Allah? Kalau ada orang mencintai Allah, tapi pada saat yang bersamaan dia juga mencintai sesembahan selain Allah, maka orang ini musyrik. Bagaimana kalau dia mencintai hanya sesembahan selain Allah, tidak mencintai Allah? Atau bagaimana dia mencintai sesembahan selain Allah lebih besar dibandingkan cinta kepada Allah? Ada perkara menarik, Pak, tentang cinta kepada sesuatu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Ayat 34 sampai 35. Ya. Kalau saya salah nanti beritahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum fadhuku ma kuntum taknizun." Betul? Surat At-Taubah ayat 34-35. Betul ya? Surat At-Taubah ayat 34-35. Perhatikan. Ayat ini saya bawakan sekarang kenapa? Karena berkenaan dengan cinta yang nanti saya akan ambil di situ. Bahwa termasuk kesyirikan adalah mencintai selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah. Mencintai selain Allah yang dibarengi dengan tunduk patuh sebagaimana dia cinta kepada Allah yang dibarengi dengan tunduk patuh. Orang tua mencintai anaknya, kakek mencintai cucunya, nenek mencintai cucunya, apakah musyrik? Tidak. Karena tidak dibarengi dengan apa? Tunduk patuh kepada cucunya, tidak. Ya, yang kecintaan yang musyrik adalah seketika cinta dibarengi dengan apa? Tunduk patuh. Meskipun bertentangan dengan perintah Allah, karena dia mencintai si fulan, maka dia tunduk patuh. Nah, ini namanya cinta yang menyebabkan kemusyrikan. Bagus nih dikasih judul cinta penyebab kemusyrikan. Judul sinetron tuh. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari, saya baca tadi surat At-Taubah ayat 34-35. Berkenaan dengan cinta. Perhatikan baik-baik ya. Dan ini terjadi pada diri kita sehari-hari. Saya artikan dulu ayatnya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah. Orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya. Wala yunfiquna fi sabilillah. Dan tidak menginfakkannya, bersedekahkannya di jalan Allah. Ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikan kabar gembira kepada berikan ancaman kepada mereka dengan siksa yang pedih. Bagaimana siksanya? Orang yang menyimpan emas perak, menyimpan hartanya tidak mau disedekahkan di jalan Allah, tidak mau bayar zakat yang wajib, apalagi sedekah yang sunnah. Yang wajib aja gak mau bayar. Orang ini diancam dengan siksa yang pedih. Bagaimana siksa pedihnya? Nanti apa hubungannya dengan cinta? Saya akan kaitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Yang mana pada hari itu lempengan emas dan perak yang dia simpan dibakar di dalam neraka jahannam. Dibakar di dalam neraka jahannam. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum. Lalu ditempelkan di mana? Di jidatnya. Atau bahasa saya sering saya pakai, ditempelkan di bagian-bagian tubuh yang apabila bagian tubuh itu ditempelkan sesuatu yang panas akan terasa sangat panas. Jidat, punggung, kemudian lambung. Kalau kada percaya coba aja pian. Ya. Jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Junubuhum lambungnya dan zuhuruhum. Jadi lempengan emas dan perak yang dipanaskan dalam api neraka jahanam yang sudah berubah menjadi lempengan api itu dilempelkan di sini, di lambung, kemudian di punggung. Kemudian Allah mengatakan, "Hadza ma kanaztum bi anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Ini yang kalian simpan-simpan selama ini untuk diri kalian sendiri. Yang engken-engken ini yang kalian simpan-simpan. Ya, rasakan yang kalian simpan. Nah, faedah menarik dari Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini yang berkaitan dengan cinta. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, lihat faedahnya. Beliau mengatakan, "Man ahabba syai'an وَقَدَّمَهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ Udziba bihi. Sengaja saya perbesar ini biar menjadi perhatian bersama. Udziba bihi. Artinya, ya, artinya perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Barang siapa yang mencintai zakal khair sesuatu, ya, siapa yang mencintai sesuatu, apapun sesuatunya, istrinya kah, hartanya kah, niaganya kah, anaknya kah, pekerjaannya kah, apapun sesuatu itu. Di sini sesuatunya dalam bentuk nakirah, dalam bentuk umum belum ditentukan apapun, sesuatu. Dan ia dahulukan, karena dia cinta kepada sesuatu tersebut, ia dahulukan sesuatu tersebut dibandingkan taat kepada Allah. Maka apa hasilnya orang yang begini? Barang siapa yang mencintai sesuatu dan ia dahulukan sesuatu tersebut dibandingkan taat kepada Allah, maka hasilnya apa? Ia akan atau pasti disiksa dengan sesuatu tersebut hari kiamat. Ya, contoh, ingin contohnya? Ini kan berkenaan dengan cinta. Cinta karena dia sangat mencintai, lebih mencintai dibandingkan cinta kepada Allah, yang mengakibatkan dia tunduk, yang mengakibatkan dia mendahulukan sesuatu yang dia cintai tersebut dibandingkan taat kepada Allah, maka hasilnya ia pasti disiksa di akhirat dengan sesuatu yang dia cintai tadi. Contohnya tadi, orang yang nyimpan emasnya, nyimpan peraknya, lebih ia sukai, lebih ia cintai emas dan peraknya dibandingkan taat untuk bayar zakat atau sedekah, akhirnya dia akan disiksa dengan apa? Dengan emas dan perak yang ia cintai tadi. Contoh yang lain, yang sangat mudah, Abu Lahab. Allah berfirman di dalam surat Al-Masad, wa mra'atuhu hamma latal hatab. Artinya, dan istrinya si pembawa kayu bakar. Kenapa disebutkan istrinya? Lihat, Abu Lahab, istrinya namanya Jamil, tapi akhlaknya tidak jamil, ya. Jamil, ya. Dia Abu Lahab, lihat kaedahnya. Abu Lahab mencintai istrinya, dan Abu Lahab lebih mendahulukan istrinya dibandingkan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan dia sangat taat kepada Jamil, istrinya. Nanti di akhirat ia pasti disiksa oleh siapa? Istrinya. Wa mra'atuhu hamma talhatab. Yang membakar diri Abu Lahab siapa? Istrinya. Kan sedih sekali, Pak. Ya. Orang yang kita cintai malah menyiksa kita. Ah, ini faedah yang sangat menarik. Ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita lebih suka dagangan kita atau panggilan Allah? Kita lebih cinta niaga kita atau panggilan Allah? Maka kadang-kadang ngali dipadahi. Jarsidin, Ustadz, tahulah pian ulun ini beisi toko, meskipun tokonya cuma 2 meteran kali 4 meter, tapi mengeluarkan barang beisuk kantus 1 jam. Meandaki barang ini 1 jam. Kalau kira-kira 1 jam sebelum sholat zuhur ulun masuk akan, nanti setelah sholat zuhur 1 jam lagi ulun keluarkan, habis waktunya. Maka pelanggannya datang dari kandangan jauh. Mana yang lebih didahulukan? Cinta Allah kah? Cinta niaga? Ada lagi yang berkelit luar biasa. Ustaz, ulun tahu itu bujur. Tapi sepak bola itu rancak di televisi itu malam-malam jam pas isya, sholat berjamaah isya. Ya? Sepak bola di televisi itu pas sholat isya. Jadi terpaksa ay ulun kada sholat isya. Pertanyaan ulun Jasidin, kenapa kena ulun disiksa oleh Allah lawan bola tuh? Oh my. Subhanallah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang ngeyel ala-ala Yahudi nih ngalih dipadahi. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu yang berkenaan dengan cinta. Artinya kesyirikan bisa saja timbul dari cinta. Kenapa? Karena cinta yang dia mencintai selain Allah yang mengakibatkan tunduk patuh kepada selain Allah sebagaimana dia cinta kepada Allah. Apalagi kalau cintanya sama saja, misalkan dia cinta kepada Allah segini, kemudian dia cinta kepada selain Allah juga segini, ini musyrik. Apalagi kalau cintanya lebih besar kepada selain Allah, atau sama sekali tidak mencintai Allah, hanya mencintai ini. Ini lebih parah lagi. Baik. Yang kelima, Bapak Ibu saudara-saudari, kandungan dari bab ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, mengingkari sesembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, sedang perhitungannya adalah terserah kepada Allah. Syekh menyebutkan di sini, ini adalah termasuk hal terpenting yang menjelaskan pengertian la ilaha illallah. Lihat ya, benar-benar penting ini memang. Sebab apa yang dijadikan Rasulullah sebagai pelindung darah dan harta bukanlah sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja. Lihat, perhatikan. Orang yang terlindung hartanya dan darahnya, artinya orang muslim kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, darahnya haram untuk diteteskan walau satu tetes pun, karena darahnya suci. Hartanya haram untuk diambil walau sedikit pun. Makanya para koruptor itu tercela sekali karena mengambil harta-harta yang haram untuk diambil. Cuma perkaranya bukan sekedar melafadzkan la ilaha illallah, kemudian dia terjaga harta dan dirinya, darahnya. Bukan. Bukan pula dengan mengerti makna dan lafadznya saja. Bukan mengerti maknanya, lafadznya saja. Bukan. Bukan pula dengan mengakui kebenaran kalimat tersebut. Bukan hanya dengan sekedar, oh kalimat la ilaha illallah, kalimat yang benar, yang paling benar. Bukan hanya sekedar itu saja. Bahkan bukan juga karena tidak meminta kecuali kepada Allah saja. Bahkan bukan hanya sekedar, seseorang tidak minta kepada selain Allah, dia minta hanya kepada Allah saja. Bukan. Bukan itu saja yang menjadikan dia darah dan hartanya terjaga, yang menjadikan dia orang beriman, orang muslim, yang tiada sekutu baginya. Akan tetapi, tidaklah haram dan terlindung harta dan darahnya hingga dia menambahkan kepada pengucapan kalimat la ilaha illallah, yaitu kafara bima yu'badu min dunillah. Pengingkaran, harus ada pengingkaran. Seperti yang saya sering ucapkan, bahwa la ilaha illallah tidak akan pernah bermanfaat kecuali dengan mengingkari sesembahan selain Allah. Sejuta la ilaha illallah, sejuta ucapan la ilaha illallah tidak akan bermanfaat kalau menganggap jangan-jangan orang yang menyembah binatang benar adanya, orang yang menyembah kayu-kayu itu benar adanya, ragu-ragu dia tentang kafirnya orang tersebut, maka pada saat itu tidak bermanfaat la ilaha illallah, tidak terjaga darah dan hartanya. Silahkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari, jadi bukan sekedar ucapan di lisan. Bukan sekedar seseorang meyakini kalimat itu benar dan punya keutamaan. Bukan sekedar seseorang menyatakan dia beribadah hanya kepada Allah semata, bukan. Tetapi harus ada hal lain, yaitu apa? Mengingkari, mengkafiri sembahan selain Allah. Tidak akan manfaat la ilaha illallahnya yang menjadikan darahnya terjaga, hartanya suci, kecuali dengan mengingkari sembahan selain Allah. Makanya di sini Syekh mengatakan, jika dia masih ragu atau bimbang, artinya ragu dengan sembahan selain Allah, jangan-jangan benar tuh. Atau bimbang, ah masa kita harus mengkafirkan orang? Jangan sok suci lah. Ya? Maka belumlah haram dan terlindung harta dan darahnya. Sungguh betapa agung dan penting tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah yang terkandung dalam hadis ini. Betapa jelas keterangan yang dikemukakannya dan betapa mematikan hujjah yang diajukan bagi orang-orang yang menentang. Nah, inilah kandungan dari bab yang ke-6. Jadi Pak, yang namanya, kalau saya ingin ringkas ya bab ini, yang namanya syirik, kebalikan dari tauhid, itu bukan sekedar menyembah sujud kepada patung, bukan. Orang cinta kepada selain Allah yang cintanya itu tunduk patuh, itu juga disebut apa? Syirik. Orang yang dikatakan mentauhidkan Allah, dia harus benar-benar cinta hanya kepada Allah yang cintanya itu tunduk patuh. Termasuk kesyirikan juga adalah kebalikan dari tauhid, adalah menjadikan ulama-ulama ahli ibadah yang kita turuti padahal bertentangan dengan syariat Allah. Ini disebut dengan juga syirik. Ya. Jadi bukan sekedar syirik itu, bukan sekedar nyembah berhala, bukan. Ya. Kalau di kita nyembah salib, nyembah sapi, bukan. Bukan itu saja. Yang namanya syirik juga adalah apabila ada guru kita, kemudian guru tersebut memerintahkan kepada maksiat, kita taati padahal itu maksiat kepada Allah, itu namanya apa juga? Syirik. Bertentangan dengan tauhid. Maka tafsiran tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak menghalalkan, mengharamkan. Yang paling berhak membuat syariat. Tidak ada yang membuat syariat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tafsiran tauhid yang ketiga sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi dan disebutkan dalam buku ini bahwasanya tidak akan manfaat la ilaha illallah seseorang kecuali harus apa? Mengkafirkan sembahan selain Allah. Tidak beriman kepada sembahan selain Allah. Dan jangan ragu dalam mengkafirkannya sembahan selain Allah. Dan pembicaraan kita ini bukan berarti asal mengkafirkan orang, enggak. Ya, perbuatannya yang kita bahas, bukan personal orangnya. Karena personal orangnya nanti kita akan tanya, Pak, kenapa melakukan demikian? Apakah Bapak tahu, tidak tahu, atau dan semisalnya. Harus ada iqamatul hujjah wa intifaul mawaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita salat isya dulu. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita setelah sholat isya ini melanjutkan kepada bab yang ketujuh. Apa yang kita bisa ambil, maka itulah yang kita pelajari nantinya. Bab yang ketujuh, penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala mengatakan, babun minasyirki lubsul hilqati atau halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala'i au daf'ihi. Bab yang ketujuh, termasuk perbuatan syirik adalah memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Maksud dari bab ini, perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Mulai bab yang ketujuh ini, penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala sampai nanti kepada bab-bab selanjutnya akan menyebutkan contoh-contoh kebalikan dari tauhid. Contoh-contoh praktek kesyirikan. Yang dengannya berarti kita mengetahui bahwa ini adalah praktek syirik dan berarti berbeda dengan tauhid. Ya, dari mulai bab yang ketujuh ini menyebutkan tentang contoh-contoh praktek syirik. Yang paling pertama beliau sebutkan, minasyirki termasuk dari kesyirikan. Bisa ini termasuk kesyirikan akbar, bisa termasuk kesyirikan asgar. Syirik besar, syirik kecil. Ya, termasuk dari kesyirikan memakai gelang. Gelang dalam bahasa Arab di sini al-halqah. Halqah adalah sebuah benda yang mustadir, yang bulat, dan dia diibaratkan sebagai gelang. Awil wal khayt, khayt adalah benang, benang-benang yang dikumpul-kumpulkan sehingga menjadi gelang. Wanahwihima, dan sejenis keduanya. Untuk apa? liraf'il bala'i wa au daf'ihi, sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Nah, saya katakan tadi bahwa memakai gelang, memakai benang-benang untuk menjadikan untuk menangkal bahaya ataupun menangkal mara bahaya, ini bisa termasuk syirik akbar ya, bisa termasuk syirik asghar. Jadi orang pakai jimat, baik berupa gelang, berupa benang, biasanya pada anak-anak kecil ya, di kalung, di gelang tangan, gelang kaki ya, itu bisa mengakibatkan dua hal. Bisa berpengaruh kepada syirik akbar, bisa menjadikan syirik asghar. Kapan dia menjadi syirik akbar? Dia menjadi syirik akbar kalau seandainya jimat-jimat itu benar-benar yang menangkal bahaya. Dia meyakini ya, tulis saja meyakini bahwa jimat itulah yang menangkal bahaya. Meyakini jimat itulah yang menangkal bahaya. Maka ini bisa syirik akbar. Jadi ketika dia memakai jimat, apapun bentuknya, gesperkah, kemudian cincinkah, atau rompikah yang sudah ada jimat-jimatnya, ya, kalau dia memakai cincin, misalkan dia berkata, saya nih di Jakarta, gara-gara memakai cincin nih, 25 tahun di Jakarta, kada danang mencopet tako. Kada ada tampang untuk dicopet apa? Ya, meyakini jimat yang menangkal bahaya. Bahwasanya jimatlah yang menangkal bahaya. Ini bisa syirik akbar mengeluarkan dari agama Islam. Nah, kalau kapan bisa menjadi syirik asghar? Meyakini jimat hanya sebab yang menangkal bahaya siapa? Bahaya adalah Allah jua, adalah Allah jua. Ini bisa syirik asghar ya. Jadi kalau dia memakai jimat mengatakan ini hanya syarat saja yang menangkal sebenarnya Allah jua, ini tetap syirik apa? Asghar. Makanya ketika di dalam bab judul kita termasuk syirik, bisa syirik akbar, bisa syirik asghar, tergantung keyakinannya. Tergantung apa? Keyakinannya. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata wa nahwihima dan sejenis dari keduanya, bukan sekedar gelang, bukan sekedar benang, tetapi seluruh macam jenis jimat. Ya, apapun yang diyakini bisa menangkal bahaya atau diyakini sebab sebagai penangkal bahaya. Maka jenisnya apapun, entah itu berupa susuk dimasukkan ke dalam perut ya, atau untalan diuntal dimakan oleh dia, ataupun berbentuk gantungan-gantungan di toko-toko ya, ditempel-tempel gantungan-gantungan, apapun jenisnya, kalau dengan menempel itu bisa meyakini bahaya, bisa meyakini, bisa diyakini menangkal bahaya, maka ini termasuk apa? Syirik akbar. Kalau diyakini jika hanya sebagai sebab, maka syirik asghar. Contoh, orang dahulu, Nini Ulun berkisah, kalau seandainya seorang menutup pintu pada malam hari, maka diletakkan sapu terbalik. Ada tujuannya sebenarnya. Kalau dibuka, maka ada yang jatuh, berarti ada yang buka pintu. Kalau tujuannya itu tidak mengapa. Tapi jika tujuannya diyakini, sapulah yang menangkal bahaya, maka ini apa? Syirik akbar. Atau sapulah yang menjadi sebab, maka benar-benar menghinakan Allah itu. Allah disamakan dengan sapu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya ya memakai gelang atau benang atau sejenisnya untuk menangkal bahaya atau menangkal pengusir atau menangkal bahaya. Kita baca ayat yang dibawakan oleh Syekh. Ya, perhatikan baik-baik surat Az-Zumar ayat 38. Wa qaulullahi ta'ala afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradaniyallahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Artinya, katakanlah, setiap ada kata katakanlah itu adalah perintah dari Allah. Katakanlah untuk berkata-kata. Yang diperintah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada siapa? Umatnya, ya. Katakanlah. Afara'aytum ma tad'una min dunillah? Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian sembah selain Allah, yang kalian berdoa kepada selain Allah. Maksudnya, coba jimat-jimat yang kalian pakai itu, yang katanya diyakini bisa menangkal bahaya, mengusir mara bahaya, coba sekarang begini saja deh. In aradani Allahu bidurrin, jika Allah menghendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, hal hunna mumsikatu rahmati? Ya, hal hunna kashifatu durri? Apakah berhala-berhala kalian itu dapat menghilangkan kemudaratannya? Enggak mungkin. Kalau Allah menghendaki aku dapat bahaya, kira-kira jimat itu bisa menghalangi atau tidak? Tidak mungkin. Kemudian, au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati? Atau sebaliknya, jika Allah hendak memberikan rahmat, kasih sayang kepadaku, apakah sembahan-sembahan selain Allah, jimat-jimat tersebut, bisa menahan kasih sayang Allah? Tidak bisa. Nah, ini para ikhwah sekalian, maka katakanlah wahai Muhammad, hasbi Allah, cukuplah Allah sebagai pencukupku. Alaihi tawakkalul mutawakkilun, kepadanya lah orang-orang berserah diri dan bertawakal. Ini ayat Bapak Ibu saudara-saudari, adalah di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang musyrik dengan pertanyaan ingkar, bukan untuk dijawab. Bahwasanya wahai orang-orang musyrik yang masih memakai jimat, masih percaya kepada berhala-berhala, kalau Allah menginginkan aku mendapatkan mudarat bahaya, kira-kira itu jimat bisa menahan atau tidak? Tidak bisa. Sebaliknya, kalau Allah menginginkan aku mendapatkan kebaikan, jimat-jimat kalian bisa menahannya tidak? Tidak bisa. Kalau begitu sudah cukup Allah sebagai penolong kita, pengusir mara bahaya dari kita. Nah, ini para ikhwah sekalian, ini dalil yang menunjukkan bahwa semua jimat tidak bisa menahan mara bahaya kecuali dengan izin siapa? Allah. Nah, ini kata-kata kecuali dengan izin Allah, ini orang yang sering keliru. Misalkan, ya kata mereka, ini kertas dengan izin Allah bisa jadi duit. Maka jawabannya itu tidak ada yang meragukannya. Ya. Artinya gini, dia orang mengatakan, ini cincin meskipun begini kalau Allah mengizinkan aku terlarang dari mara bahaya, pasti terlarang. Maka kita bicarakan bukan itu. Itu tidak ada yang mengingkari Allah kalau kuasa mengatakan kun. Apa? Fayakun. Jadilah maka jadilah. Kuasa Allah memang Allah berkuasa. Lah, kata dia, lalu gimana? Apa maksud kamu melarang saya pakai jimat? Maka jawabannya, jimat tersebut dilarang oleh Islam. Itu intinya. Maka di sini ingat, yang pakai jimat mujarab manjur atau tidak manjur tetap diharamkan. Sama seperti orang yang tadi, aku 25 tahun di Jakarta melalang buana, kededanang mencopetku. Tidak ada tampang untuk dicopet, subhanallah. Gimana? Ya. Artinya kalaupun benar itu jimat bisa menjaga dia. Misalkan orang benar-benar kebal. Lalu apakah dikatakan pakai jimat boleh? Tidak. Ya. Tidak. Bukan berarti karena dia manjur lalu boleh, enggak. Yang dilarang adalah zat memakainya. Memakainya itu dilarang. Apalagi nanti kalau diyakini dengan memakai itu bisa menahan, mengusir mara bahaya. Tambah lagi larangannya. Ini satu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan itu termasuk daripada kesyirikan. Taib. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca hadis selanjutnya ataupun apa yang disebutkan oleh penulis selanjutnya. Imran bin Husain menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki terdapat di tangannya gelang kuningan. Gelang kuningan. Saya hidup di Damam 7 tahun. Di Damam itu banyak orang-orang ekspat, orang-orang yang bukan orang Arab, banyak pekerja, banyak orang-orang yang beragama selain agama Islam. Salah satu nih yang suka laki-laki, terutama laki-laki yang suka masih berdandan, laki-laki begelang, laki-laki bebonel, subhanallah, laki-laki berkalung, ya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bebonelnya bonel yang ininya dibelah gitu. Allahu Akbar. Perhatikan, yang memakai gelang laki-laki dan terutama benang hanya orang-orang musyrik selain agama Islam yang saya lihat. Dan itu adalah bukti tanda mereka agama fulan. Agamanya itu. Maka disebutkan di sini, ya, bahwasanya memakai gelang kuningan. Kalau mereka memakai gelang berasal dari benang yang berwarna kuning. Pokoknya kalau ada kita bertemu dengan orang, ya, jadi sudah menjadi ciri dasar bertemu dengan orang yang seperti itu pasti bukan muslim. Benar memang. Dan itu tanda mereka untuk membedakan diri mereka dengan seorang muslim. Nah, pada ikhwah sekalian, maka beliau bertanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang memakai gelang di tangannya dari berasal dari kuningan. Beliau bertanya, "Ma hadhihi?" Artinya apa? Apa ini? Itu bukan pertanyaan dari Rasulullah untuk dijawab, tetapi itu adalah pertanyaan ingkar. Kalau kita lihat terjemahannya di sini, ya, di halaman 230 lihat, apakah ini? Itu diterjemahkan secara literal seperti itu. Apakah ini? Maksudnya ini apa-apaan ini? Nah, gitu. Ya, tidak ada manfaatnya kok make. Itu maksudnya, istifham ingkari dalam bahasa Arabnya. Bertanya tapi untuk mengingkari, untuk mencela. Ini apa-apaan dipakai ini? Kalau bahasa kita seperti itu. Kemudian orang tersebut menjawab, minal wahina, artinya penangkal rasa sakit. Biasanya kata-kata wahina dipakai dalam bahasa Arab untuk menangkal tangan-tangan yang sakit. Jadi dia memakai gelang untuk menangkal tangannya agar tidak sakit. Ya, jadi wahina lebih condong kepada pemakaian gelang untuk anggota-anggota tubuh yang sakit. Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, "Anzi'ha, fa innaha la yaziduka illa wahnan, fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan." Artinya, lepaskanlah gelang tersebut karena ia tidak menambah pada dirimu kecuali kelemahan. Sebab jika kamu mati sedang gelang itu masih ada padamu, masih dipakainya dalam keadaan dia mati, maka kamu tidak akan pernah beruntung selamanya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, makna dari hadis ini sudah kita pahami. Rasul melihat seseorang sallallahu alaihi wasallam yang memakai gelang. Beliau tanya, ini untuk apa ini memakai gelang? Untuk agar tidak lemah. Kata Rasul, lepaskan. Sesungguhnya, kamu memakai itu tidak menambahkan kepada dirimu kecuali kelemahan. Dan terbukti, Pak. Wallahi terbukti. Ya, yang meminta kepada jimat tidak meminta kepada Allah, tidak menambah kecuali kerugian. Saya punya cerita menarik. Suatu saat saya dapat tugas dari kantor untuk ngisi kajian di tempat penampungan perempuan. Jadi di Arab Saudi, dan ini tidak diekspos oleh media. Ini salah satu kebaikan negara Arab Saudi. Ada TKW-TKW dari berbagai negara yang kerja di Arab Saudi, tenaga kerja wanita. Kadang-kadang ada majikan-majikan yang memang nakal, zalim, dan semisalnya. Akhirnya TKW ini kabur. Nah, ketika kabur, kalau dia melapor kepada polisi, dia akan ditampung di tempat penampungan tadi. Apa yang dia kerjakan di tempat penampungan tersebut? Nanti akan diurus seluruh permasalahannya. Dipanggil majikannya, kenapa kamu berbuat zalim? Kenapa kamu tidak mau bayar gajimu? Nah, ini yang melakukan itu adalah pemerintah Arab Saudi, bekerja sama dengan kedutaan besar negara-negara yang bekerja di Arab Saudi. Ini adalah kebaikan yang tidak diekspos. Itu hanya sedikit cerita. Yang jelas saya ceramah di situ, di hadapan ibu-ibu, dan yang paling banyak perempuan-perempuan dari Indonesia. Ceramah, kemudian waktu itu bercerita tentang tauhid. Di tengah-tengah kajian, sang ibu mengangkat, "Ustadz, saya ingin bertanya, apa hukumnya?" Jadi wajah ibu itu mengerikan gitu wajahnya. Jadi dia cantik tapi mengerikan. "Kenapa?" "Ustadz, saya ingin bertanya." "Kenapa, Bu?" "Tunggu ya, Bu, kita belum selesai, nanti ada waktu untuk bertanya." Habis itu selesai, "Saya mau bertanya." Beliau tetap maksa ingin bertanya. "Kenapa, Ustadz? Saya dari tadi..." Ustadz menyebutkan ayat-ayat tentang Al-Quran, tentang menyembah kepada Allah. "Ini pipi saya dan perut saya panas." Saya bilang, "Ibu pakai susuk ya?" "Iya, Ustadz. Di sini 4, di sini 4. Saya tanya lagi, "Pakai susuk ngapain?" "Biar semua laki-laki yang bertemu dengan saya bertekuk lutut." Ya, untung saya waktu itu saya tidak katakan, "Saya tidak bertekuk lutut loh, Bu." Ya. Kemudian saya tanya langsung, "Apa yang ibu rasakan? Dari tadi saya baca ayat suci Al-Quran, hadis Rasul, padahal saya tidak ruqyah, cuma baca ayat-ayat suci Al-Quran dan mengagungkan Allah dalam kajian itu." "Panas, Ustaz. Ini perut saya sekarang saya terasa panas. Pipi saya terasa panas. Setiap kali sholat saya panas. Tidak akan pernah menambah kecuali kelemahan." "Kenapa?" "Karena yang dimintai pun lemah." Ya, itu sangat masuk akal sekali. Yang dimintai pun lemah. Kenapa akhirnya mendatangkan, tidak mendatangkan kecuali kerugian, kemalangan, kelemahan. Maka jangan pernah memakai jimat, karena tidak menambahkan kecuali kelemahan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan beliau saya nasihati waktu itu, ini sudah dikeluarkan Ustaz melalui medis karena memang susuk itu biasa bisa dikeluarkan dari medis, sudah 4 keluar, sisa 4 lagi. Cerita yang lain. Saya pernah mendapati seorang perempuan yang ingin diruqyah. Penyakitnya apa? Jadi ketika dia tabrakan, kakinya pecah, kemudian dipanggilkan orang pintar untuk menghilangkan rasa sakitnya tadi. Tapi setelah rasa sakitnya benar-benar hilang, meskipun dia masih pakai gips di perban, tapi sudah kayak orang jalan biasa, hilang rasa sakitnya. Cuma punya penyakit apa? Setiap kali ingin sholat menghadap kiblat, lupa surat Al-Fatihah. Ini kejadian nyata, dua hal yang saya kejadian nyata. Akhirnya di ruqyah, beliau di dalam kamar, saya di luar, ditemani dalam kamar oleh istri saya. Kemudian di ruqyah, ketika pertama kali diberikan air zam-zam, waktu itu baru pulang dari kota Madinah, bawa air zam-zam, sudah langsung muntah-muntah. Ketika di ruqyah bacain surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, ya, pas ayat-ayat yang seperti ayat kursi, kemudian dua ayat terakhir, dia muntah-muntah. Setelah sadar, setelah keluar, maka dia bertanya kepada istri saya, tadi kamu melihat gak dari perut saya keluar seekor tikus? Itu yang menyebabkan dia akhirnya bisa tidak merasakan rasa sakit, tapi menyebabkan penyakit lebih parah. Apa itu? Tidak bisa surah Al-Fatihah. Kalau suruh duduk baca Al-Fatihah, duduk baca Al-Fatihah kayak orang makan nasi, lancar. Tapi ketika benar-benar ingin sholat, lupa. Ini orang ketika minta kepada selain Allah, tidak menambahkan la yaziduka illa wahm, tidak menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Ya, itu pasti kelemahan. Dan saya ingatkan di sini, memakai jimat meskipun manjur, misalkan kebal, ya, ataupun terjaga dari mara bahaya, tetap yang dipermasalahkan bukan manjur atau tidak manjurnya, tetapi apa? Larangan untuk memakai jimatnya itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini kita ambil pelajaran bahwa termasuk kesyirikan adalah memakai gelang yang menahan, yang dikira menahan bahaya. Ini pelajaran pertama dari hadis ini. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini adalah larangan berobat dengan sesuatu yang haram. Dia ini merasa tangannya lemah, dia memakai gelang yang merupakan jimat. Berarti dia berobat dengan sesuatu yang haram, maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, ya, hadis ini kita ambil pelajaran bahwa mengingkari sesuatu yang mungkar, mengajari orang-orang yang bodoh yang belum tahu, harus ada pengingkaran, tentunya dengan fikih-fikih pengingkaran, ya. Tidak boleh mengingkari mendatangkan kerusakan yang lebih banyak. Mengingkari tempat orang berjudi, kita hancurkan, ternyata besoknya kampung kita nang dihancurkan sidin. Ini enggak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang keempat yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahayanya kesyirikan di dunia dan akhirat. Di dunia orang yang melakukan kesyirikan dengan memakai jimat tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah kuat. Di akhirat disiksa dengan api neraka. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa syirik asghar sebesar-besar dosa. Kalau kita katakan makai jimat itu adalah syirik asghar, ini lebih besar dibandingkan berzina dengan ibu. Lebih besar dosanya dibandingkan mencincang tubuh bapaknya. Lebih besar dosanya dibandingkan mengkorupsi duit rakyat 290 juta rakyat Indonesia. Ya, mengerjakan syirik lebih besar dosanya. Meskipun itu syirik asghar, dosa yang paling besar. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang permasalahan yang kita ingin ambil juga dari hadis ini adalah hadis ini secara sanad hadis dia lemah. Dia apa? Lemah. Ya, secara sanad hadis dia lemah karena ada dua penyakit. Yang pertama yaitu penyakitnya tadi di dalam dua hadis, dalam hadis ini terdapat dua penyakit karena terputus sanadnya. Yang kedua adalah seorang perawi yang lemah yang bernama Al-Mubarak. Ya. Jadi sanad hadis ini lemah tetapi maknanya sahih. Kenapa lemah dia? Ada dua cacat dalam hadis ini. Yang pertama, ada seorang perawi yang di dalamnya lemah, Mubarak namanya. Yang kedua yaitu terputus sanadnya. Demikian. Tetapi sebagian ulama hadis mensahihkannya, di antaranya Imam Hakim, kemudian Imam Az-Zahabi dan Imam Ibnu Hibban. Tetapi wallahu alam dia lebih condong kepada hadis yang lemah. Wallahu alam. Ya. Saya cukupkan kira-kira pembacaan bab yang ketujuh, kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin menambahkan ataupun bertanya, maka dipersilahkan. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Begini, kalau kita kalau kita tidak berziarah ke makam wali-wali, kita dianggap kita tidak percaya kepada wali. Bagaimana mensikapi hal ini, Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya, mempercayai adanya wali Allah itu merupakan mempercayai Al-Quran. Jawab begitu. Saya percaya ada wali Allah, tapi wali Allah yang bagaimana dulu yang harus dipercayai? Ya, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, yang namanya wali Allah Subhanahu wa taala adalah inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang mereka tidak takut dan tidak khawatir. Siapa mereka? Orang yang beriman dan bertakwa, itu wali Allah dan itu kita percayai. Ya. Nah, kemudian kalau kita dituduh kamu berarti tidak percaya terhadap wali Allah kalau tidak berziarah kubur kepada wali-wali Allah, maka jawabannya berziarah kubur sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengkhususkan berziarah kubur kepada kuburan-kuburan orang saleh, maka ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawab saja Ibu bahwa bukan sebuah standar orang percaya adanya wali Allah atau tidak adanya wali Allah dengan berziarah kubur kepada wali-wali Allah. Bahkan kadang-kadang berziarah kubur kepada kuburan-kuburan yang masih dianggap, itu kan masih dianggap aja, belum tentu kan, masih dianggap sebagai wali Allah, belum tentu kan, betul nggak? Belum tentu, masih dianggap sebagai wali Allah, bukan berarti itu adalah sebuah ketidakpercayaan kita terhadap wali Allah. Maka jawab tadi dengan jawaban saya percaya adanya wali Allah, dan wali Allah adalah orang yang beriman dan orang bertakwa. Kemudian, dan bukan standar kepercayaan terhadap tentang adanya wali Allah harus menziarahi kubur wali Allah, apalagi yang masih dianggap hanya sebagai wali Allah. Jawabannya begitu, Bu. Wallahu a'lam. Nah. Iya, yang saya sebutkan tadi, ya. Surat Yunus ayat 62. Alladzi inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah mereka orang-orang yang tidak punya rasa takut dan rasa khawatir. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan orang bertakwa, itu wali Allah. Ya. Ingat, wali Allah bukan yang bisa terbang di udara yang berjalan di atas sungai, apalagi sembahyang Jumat di Mekah. Bukan itu standar wali Allah. Ya. Bian sembahyang di mana kada kelihatan Jumat? Aku di Mekah tau kada. Pabila pian buliknya anyar. Sama lawan ikam keluar dari masjid di Banjar. Oh, berarti di Masjidil Haram belum sembahyangan Jumat lagi. Kenapa? Karena masih jam 8 pagi. Karena lebih cepat Indonesia dibandingkan Arab Saudi. Nah, assalamualaikum. Kalau pas ditanya sebentar, pas ditanya siapa imamnya, siapa khatibnya, aku tadi di belakang. Karena nang membawa tadi bepadah bepasan sudah bahwasanya jangan masuk ke dalam kena angkutannya lakas bulik. Dibunguli sidinah akun, subhanallah. Ya, para ikhwah sekalian. Dusta besar, bohong. Dusta besar. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin tanya bagaimana ketika kita punya ada teman saya mungkin punya sebuah masa lalu yang kelam lah Ustaz lah. Mereka mungkin memakan berbagai macam seperti yang Ustaz bilang dan meyakini hal-hal yang berbau syirik. Kemudian dia bertobat setelah dilakukan ruqyah, pernah dilakukan ruqyah dan memang ada ya seperti disebutkan ada muntah-muntah. Tetapi bagaimana meyakini supaya dia hilang betul-betul Ustaz? Ya. Apakah dilakukan ruqyah yang kedua, ketiga, keempat atau semisalnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ini pertanyaan. Maka jawabannya kalau sudah diruqyah sekali, maka berhusnudzonlah kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang dia untal sebelumnya, yang dia makan atau yang dia amalkan itu sebelumnya hilang dari dirinya. Dan terlebih lagi dia harus bertobat, itu yang paling penting. Dia harus bertobat kepada Allah dengan empat syarat tobat. Yang pertama, karena Allah, bukan karena apa-apa, murni hanya karena Allah. Yang kedua, dia melepaskan dosa tersebut, tidak pernah lagi berhubungan dengan dosa tersebut. Yang ketiga, dia harus bertekad untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Yang keempat, dia menyesal atas perbuatan dia, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya dia sudah diruqyah sekali kemudian dia muntah-muntah, maka dia berhusnudzon kepada Allah, mudah-mudahan itu sudah keluar. Kalau ada merasakan sesuatu yang tidak nyaman, sholat tidak nyaman, sholat malas, baca Quran suka ngantuk, ya, kemudian kadang kalau dibaca, di mendengar azan kadang-kadang gemetar, takut. Nah, ini ada indikasi. Maka lebih baik dia meruqyah dirinya sendiri. Ya, tidak usah minta ruqyah sama orang. Ruqyah dirinya sendiri. Kenapa? Karena meruqyah diri sendiri itu lebih bertawakal kepada Allah. Ketika saya datang kepada Ustadz Sifulan ingin minta diruqyah, bagaimanapun secuil pasti ada saya harapan kepada Ustadz, tidak murni kepada Allah, meskipun itu boleh. Nah, disinilah letaknya Rasulullah SAW mengatakan bahwa wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab. Di antara mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Yang la yastarqun, yang tidak minta diruqyah. Kenapa tidak minta diruqyah? Padahal itu boleh, boleh loh, minta diruqyah itu boleh. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun kalau kita minta ruqyah ada secuil harapan dari makhluk tidak murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tetap saja sesudah dia bertobat, lanjutkan bacaan-bacaan tadi, zikir pagi, zikir sore, ya, kemudian sholatnya jangan pernah lalai. Kalau ada hal-hal yang agak di luar batas kewajaran, dia ruqyah dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang pertama tadi Ustaz menjelaskan tentang orang yang cinta harta. Harta itu nanti di hari kiamat akan dilempengkan di dahi itu. Nah, itu bagi orang yang tidak menginfakkan dan mensedekahkan gitu. Nah, bagaimana orang yang tidak sesuai gitu, Pak Ustaz? mensedekahkannya, menginfakkannya dengan hartanya itu. Bagaimana yang tidak sesuai gitu. Misalkan jumlahnya gitu, kekayaannya banyak tapi tidak sesuai gitu dengan yang ia sedekahkan maupun ia impakkan gitu. Yeah. Nah, menurut Ustaz bagaimana ini? Yang kedua, Ustaz pernah ada cerita tentang hadis Abu Hurairah gitu, yang pencuri gitu. Yeah. Nah, itu Ustaz tuh itu kan setan memberikan amalan gitu Ustaz. Itu perkataan dari kalimullah apa? Apakah dari Allah juga itu? Perkataan itu apakah dari iblis itu? Yeah. Nah, itu kemudian pernah bertanya, pernah Ustaz juga bilang, Ustaz lain gitu Ustaz, bahwa amalan sebelum tidur itu dengan membaca surat Al-Falaq yang terakhir itu, apakah itu benar gitu Ustaz? Surat apa? Surat Kuliah Al-Kafirun gitu. Itu apakah benar itu dalilnya gitu? Nah, itu saja Pak Ustaz, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka untuk pertanyaan yang pertama, yaitu yang berkenaan dengan cinta kepada harta, yaitu ada orang yang diluaskan rezekinya, dia juga memberikan hartanya di jalan Allah, tapi tidak sesuai, artinya terlalu sedikit dari harta yang dia miliki. Maka jawabannya, batasannya adalah Pak, bukan sedikit atau tidak, tetapi batasannya kalau dia wajib zakat dia bayar. Ini yang menjadi ukuran. Kalau seandainya sudah dia wajib zakat dia sudah bayar, maka terlepas dia dari yang tadi disebutkan dalam ayat tadi. Ya, adapun sedekah-sedekah sunnah yaitu hanya sebagai penambah dia saja. Adapun yang paling wajib adalah zakat wajibnya yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan zakat wajib tidak memberatkan kaum muslim, yaitu 2,5% atau 1/40-nya. Orang punya duit 20 juta bagi 40, berarti berapa? Hah? 100 ribu. 500 ribu. Iya, berarti 500 ribu itu yang dia keluarkan sebagai zakat wajibnya. Jadi ukurannya adalah zakat wajibnya yang dihitung. Ya, yang dikatakan, dikategorikan sedikit banyaknya itu apakah dia mengeluarkan zakat wajib atau tidak. Adapun sedekah-sedekah sunnah, maka itu adalah sedekah sunnah. Dia mau mengeluarkan, alhamdulillah, itu berarti dia sudah menabung hartanya di akhirat. Itulah milik hakikinya. Adapun kalau seandainya tidak mengeluarkan, maka tidak mengapa. Ya, yang jelas dia tidak boleh mempunyai sifat bakhil. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "La yastami'ul iman fi qalbil abdi wasyuhu abadan." Tidak akan berkumpul keimanan dalam hati seorang hamba dengan sifat bakhil, kikir, engken, pelit, medit, ya, selamanya. Itu ukurannya ya Pak ya. Kemudian yang kedua, masalah mendapatkan amalan dari iblis. Maka jawabannya, ketika Abu Hurairah mendapati tangannya iblis, kemudian untuk malam yang ketiga, lalu iblis memberikan amalan, yaitu idza awaita ila firasyik, jika kamu ingin tidur maka bacalah ayat kursi, yang mana ayatnya berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wala yaudu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kata iblis, la yazalu alayka minallahi hafizun wala yaqrabannaka syaitanun. Tidak, masih akan ada saja seorang malaikat yang menjagamu dan tidak akan mendekati satu syaitan pun selamanya sampai pagi. Nah, ini yang berbicara iblis. Kemudian berita itu dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan shadaqaka wa huwa kadzib. Dia berkata benar. Ini berarti persetujuan dari Rasulullah. Dan hadis definisinya adalah setiap perbuatan, ucapan, dan persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia masuk hadis Rasul, ya, meskipun amalan dari iblis. Ya, amalan iblis penjaga iblis. Wah, itu bagus tuh. Amalan iblis penjaga iblis. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, yaitu bolehkah kemudian seseorang membaca surat Al-Kafirun sebagai amalan sebelum tidur? Maka jawabannya saya tidak tahu. Mungkin ada yang di sini tahu, saya tidak tahu ada amalan ya. Biasa Syekh bin Baz rahimahullah, beliau sering berkata seperti itu. Kalau tidak tahu, mungkin ada yang hadir di sini yang tahu, silahkan memberitahu kepada kita. Itu saking luar biasanya ilmu beliau dan tawaduk beliau. Kalau saya bukan tawaduk, memang bodoh, gak tahu. Ya. Nah, jadi gak tahu saya. Silahkan. Ada yang lain? Ya. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Terkait masalah syirik asghar Ustaz ya. Yang mana bahwa seseorang ini meyakini bahwa benda tersebut hanya sebagai apa? Sebab. Sebab aja. Sedangkan yang menentukan adalah Allah, Allah sesungguhnya. Yang pertanyaan saya yang pertama terkait dengan obat. Bagaimana dengan orang yang minum obat? Biasanya orang minum obat meyakini bahwa obatlah yang menyembuhkan. Nah, ini kah masuk kelompok ini atau tidak? Nah, supaya tidak bagaimana? Satu gitu. Yang kedua, orang yang takut hantu. Itu ada yang Ustaz mengatakan bahwa Ustaz tentu ya bahwa itu semacam dapat kita syirik juga. Mestinya ditakut itu Allah. Mestinya. Nah, ini tolong mungkin jelaskan. Terima kasih Ustaz. Ya, bagus pertanyaannya. Dan apa yang ditanyakan tadi itu akan disebutkan. Jadi bab-bab selanjutnya ini termasuk perihal-perihal perkara-perkara syirik nantinya. Di antaranya takut kepada Allah, takut itu bisa penyebab kesyirikan kapan, takut yang tidak menyebabkan kesyirikan kapan. Itu akan dibahas nantinya. Tapi saya akan jawab sekarang yang pertama yaitu pertanyaan tentang orang makan obat ya atau minum obat, apakah dia termasuk kesyirikan atau tidak. Dan kadang orang meyakini bahkan menyebutkan dalam beberapa iklannya obat paling manjur nomor satu untuk menghilangkan rasa sakit kepala misalkan. Maka apakah ini bentuk kesyirikan atau tidak? Pertama, bedanya memakai jimat dengan meminum obat adalah seperti yang saya awal tadi sebutkan, memakai jimat asalnya diharamkan, manjur atau tidak manjur, asalnya diharamkan. Makanya hadis yang selanjutnya sebenarnya kalau saya cukup tadi waktunya saya akan lanjutkan pembacaan hadisnya. Ada hadis berbunyi man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang menggantung tamimah, jimat, sungguh dia telah berbuat syirik. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan secara umum mutlak bebas, tidak menyebutkan barang siapa yang menggantung jimat yang tidak manjur, maka telah syirik. Barang siapa yang menggantung jimat yang manjur, maka tidak syirik. Enggak. Pokoknya gantung jimat itu haram dan penyebab kesyirikan. Ya, apalagi diyakini tadi dia entah sebagai sebab atau memang jimat tersebut yang menahan bahaya. Sedangkan berobat, nah ini bedanya. Berobat asalnya disyariatkan. Diperintah. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ma anzalallahu da'an illa walahu dawa." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali menjadikan bersamanya obat. Ya, artinya ada penyakit pasti ada obat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fatadawau ibadallah." Berobatlah kalian wahai hamba Allah. Jadi perbuatan berobat itu disyariatkan memang. Sedangkan perbuatan memakai jimat apa? Diharamkan. Nah, di situ terletak bedanya, Pak. Ya, disyariatkan dengan dilarang. Kemudian Nabi Muhammad SAW memperingatkan kita, wala tadawau biharam. Jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, sekarang permasalahannya ketika kita berobat, kalau begitu boleh Ustaz, boleh. Ya. Nah, sekarang permasalahannya dikoreksi pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan akidah. Misalkan, bolehkah kita mengatakan obat ini manjur? Ya. Kalau sakit parut nih obatnya pasti sembuh. Nah, kata-kata pasti sembuh ini yang harus kita koreksi. Ya, semoga Allah menyembuhkan. Nah, itu lebih baik dibandingkan kita memastikan itu sembuh karena kesembuhan berasal dari Allah. Tapi kalau dikompar dengan jimat tadi, maka jauh bedanya. Jimat asalnya memakainya apa? Haram. Berobat asalnya adalah disyariatkan. syariatkan. Bisa dipahami Pak ya? Yang kedua perkenaan dengan hantu, takut kepada hantu. Para ulama membagi rasa takut itu menjadi dua. Ada takut jibillah, takut yang merupakan biasa manusia takut. Takut dari tempat tinggi ke tempat yang paling bawah. Takut dia. Takut kepada binatang buas. Takut kepada api. Takut kepada ditabrak mobil. Takut. Apakah ini syirik? Tidak. Kenapa? Karena dia termasuk daripada takut yang biasa dimiliki oleh manusia. Takut yang bagaimana yang mendatangkan kesyirikan? Nah, ini dia pertanyaannya. Takut yang menyebabkan kita meyakini ada yang mendatangkan bahaya dan mudarat selain Allah. Nah, itu. Ketika seseorang takut kepada yang gelap, wajar. Tetapi ketika dia takut kepada jin yang mengakibatkan dia akhirnya meminta kepada selain Allah atau menggugurkan kewajiban, maka ini takut yang bisa menjadi sarana kepada kesyirikan. Saya beri contoh. Kenapa kada sembahyang Isya? Ulun tuh rumahnya mun sembahyang Isya melewati kuburan. Takut ulun ada hantu di situ. Nah, ini takutnya bisa berpengaruh kepada kesyirikan. Kenapa? Karena menggugurkan kewajiban pergi ke masjid. Saya dipahami Pak ya? Takut kepada bos bisa menjadikan kesyirikan. Kapan? Ketika dia takut bahwasanya kalau saya tidak mengerjakan perintah ini padahal itu adalah maksiat, maka saya akan dipecat, akan tidak bisa mendapatkan rezeki. Nah, ini takut yang bisa menyebabkan seseorang tunduk patuh kepada selain Allah. Jadi intinya Pak, takut yang syirik adalah takut yang menundukkan seseorang kepada selain Allah atau takut yang menggugurkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Ya, bisa dipahami Pak ya? Demikian. Nah, apakah ini sebuah dengar ya, yang bisa ya, orang beli rumah, dia meyakini atau dia merasa ini rumah ada penghuninya, ada jinnya atau ada hantunya, ya. Sebenarnya di dalam Islam kata-kata hantu itu ya, dalam bahasa Arabnya syabahun, syabah. Itu namanya hantu. Dan dalam Islam itu yang dikenal hantu itu adalah jin dia. Ya, jin. Jadi ada nama iblis, jin, syaitan. Jin adalah makhluk yang diciptakan dari api. Syaitan adalah makhluk yang berasal dari bangsa jin dan dia kafir. Iblis adalah makhluk yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam dan dia dari bangsa jin dan dia kafir. Ya. Nah, ini bedanya antara jin, iblis, dan syaitan. Nah, kuyang masuk mana? Hantu kuyang. Ya. Kenal kelebihan hantu kuyang? Mun orang Banjar asli tahu tuh kuyang. Apa itu kuyang biasanya hantu apa tuh? Anak-anak lah. Ya, yang biasa mengganggu. Hah? Kepala yang berjalan gitu ya. Ya. Taib. Yang jelas seperti itu. Jadi sebenarnya yang dikatakan hantu itu adalah jin. Ya. Anggap saja orang beli rumah di dalamnya ada jin mengganggu. Ya. Sering ada yang ngetok-ngetok pintu, ada yang macam-macam lah, cerita-cerita menarik atau cerita-cerita penampakan, ya. Maka ketika dia takut, apakah dia termasuk kesyirikan atau tidak? Yang akhirnya mengakibatkan dia menjual rumahnya, maka jawabannya bisa dikategorikan kesyirikan. Kenapa? Karena semestinya dia tidak boleh takut. Yang mengakibatkan dia tunduk patuh kepada jin tersebut, ataupun dia akhirnya menganggap jin tersebut mempunyai kekuatan lebih besar dari kekuatan Allah. Ini yang menyebabkan ketakutan. Takut yang menyebabkan sarana kepada kesyirikan. Yang paling penting sebenarnya dia melakukan tips-tips yang dianjurkan oleh Rasulullah, seperti ketika singgah ke sebuah rumah dia membaca a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Kemudian ketika singgah di ketika dia menghuni sebuah rumah, dia bacai surah Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Bacalah di dalamnya surat Al-Baqarah. Di dalam hadis yang lain, membaca surat Al-Baqarah termasuk berkah dan tidak ada yang bisa mengganggunya soalnya sedikit pun. Nah, ini semestinya dia melakukan tips-tips seperti itu, bukan malah dia takut terhadap jin tersebut. Demikian. Wallahu a'lam. Ya. Nggih. Silakan, Pak. Masih. Masalah umum hantu itu perkataan maklar aja, Ustaz. Kenapa? Perkataan maklar aja. Iya. Sep rumah itu pendekatnya sep larang, lalu pendekatnya rumah itu hantu ya. Lalu kada laku itu aja. Sep sebenarnya itu ano trik-trik maklar aja. Terima kasih. Ngalih membicarakan pedagang nih ngalih mana? Pasti ke situ sih din berapa kali sudah. Memang pian terbukti pedagang asli betul. Mudah-mudahan harta pian berkah dan harta kita seluruhnya, Allahumma amin. Ada yang lain? Tambahan tadi ya. Set yang ya. Set. Ada bapak-bapak belum takon ya. Menarik mengenai gelang tadi. Jadi gelang tadi kan dibilangkan memakai gelang laki-laki syirik. Bagaimana yang calon haji, yang berangkat haji itu dikasih gelang oleh petugas-petugas haji? Terima kasih. Ya, mun kada pakai gelang, orang yang menaikkan ibadah haji sah, pun kada tanggung jawab. Jadi memakai gelang, ketika memakai gelang tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk menahan bahaya ataupun bisa mendatangkan kebaikan. Ini yang tercela. Adapun gelang yang dipakaikan kepada jamaah haji itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita terlepas darinya. Ya, sebagai identitas. Jadi kalau seandainya jamaah haji karena dengar hadis ini akhirnya tidak mau memakai gelang, maka tersasat abah ulun nang mencari yang enak. Nah, silakan yang lain. Ini Ustaz, ya, yang tadi terakhir, yang perihal surah Al-Kafirun. Nah. Ini tadi ulun cari di bulet, ada dapat di buletin.muslim.or.id surah Al-Kafirun berdasarkan sebuah hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan sahabat Naufal untuk membaca Al-Kafirun sebelum tidur. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan At-Tirmidzi. Sahih ya? Insya Allah kalau di muslim.or.id ya. Kan emang dikelola oleh... Ya, coba kita lihat nanti surah Al-Kafirun. Ini saya tidak tahu, makanya saya jawab, saya tidak tahu. Mungkin dia ada hadisnya ya. Saya tidak tahu, tetapi mungkin kita akan cari hadisnya nanti. Terima kasih. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah, insya Allah besok malam ada kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Khairullah. Insya Allah tema yang diangkat adalah mewaspadai tentang bahaya Syiah. Jadi beliau ingin menyampaikan tentang Syiah di Masjid Imam Syafi'i, sehingga diharapkan kepada jamaah untuk bisa berhadir dan mendapat faedah dari kajian beliau besok malam ba'da maghrib seperti biasa. Barakallahu fikum.